Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan wa akhwat, kaum muslimin dan muslimat, pendengar pemirsa Syir Tauhid, rahimani wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini sebagaimana biasanya kita akan melanjutkan pelajaran kita, mempelajari ilmu bahasa Arab dengan menggunakan kitab Tulusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha karya Syekh Dr. Abdul Rahim hafizahullahu taala. Kita masih di pelajaran yang ke-12. Ya. Ad-darsu tsani 'asyar. Ya, kita masih di pelajaran yang ke-12. Ya. Di pelajaran ke-12 di sini sudah kita bacakan al-hiwar yang ada di awal pelajaran. Ya, begitu pula sudah kita sebutkan beberapa faedah yang ada di dalamnya. Ya. Dan kita sudah bacakan dua tamrin. Ya. Tamrin yang pertama dengan tamrin yang kedua. Ya. Dan pada hari ini bismillah kita akan masuk ke tamrin yang ketiga. Ya. An-nis al-fa'ila fi kullin min al-jumalil atiyati. An-nis al-fa'ila fi kullin min al-jumalil atiyati. Ya. Apa di sini perintahnya? Jadi di sini kita disuruh untuk annis, memuanaskan. Ya. Muanaskanlah al-fa'il. Fa'il. Ya, kalau bahasa kita ya biasanya diterjemahkan dengan pelaku. Ya. Terjemahkanlah al-fa'il. Ya, muanaskanlah al-fa'il pada setiap dari kalimat-kalimat berikut. Ya, jadi di sini kita disuruh untuk mengubah kalimat yang pertama. Ya, kalimat yang pertama ini fa'ilnya berbentuk muzakkar. Ya, berbentuk kata yang muzakkar. Nah, kita mengubah kata yang fa'ilnya muzakkar di sini, kita ubah ke bentuk fa'il yang mu'annas. Ya. Contohnya, misal kharaja Muhammadun minal baiti. Kharaja Muhammadun minal baiti. Ya. Muhammad telah keluar dari rumah. Muhammad telah keluar dari rumah. Nah, di sini fa'ilnya mana? Fa'ilnya Muhammad. Ya, fa'ilnya Muhammad. Ya. Muhammad ini kata yang muzakkar, laki-laki. Ya. Maka kita ubah ke fa'il yang bentuk mu'annas. Maka menjadi kharajat aminatu minal baiti. Kharajat aminatu minal baiti. Ya. Aminah telah keluar dari rumah. Aminah telah keluar dari rumah. Ya, lihat di sini. Ketika fa'ilnya berbentuk muzakkar di kalimat yang pertama, kharaja Muhammadun minal bait. Ya, di situ fa'ilnya Muhammad berbentuk muzakkar. Maka apa? Maka pada fi'ilnya, mana fi'ilnya? Kharaja. Ya, kharaja. Kharaja itu fi'ilnya. Pada fi'ilnya itu kosong dari ta yang disukun di akhir. Ya, jadi tidak kita katakan kharajat Muhammadun. Ya, kharajat Muhammadun. Jadi tidak seperti itu ya. Ya, karena di sini fa'ilnya muzakkar. Maka tidak kita tambahkan ta yang sukun. Tetapi lihat di kalimat yang satunya, ketika fa'ilnya berbentuk muannas. Ya, ketika fa'ilnya berbentuk muannas. Kharajat Aminatu minal baiti. Kharajat Aminatu minal baiti. Ya. Nah, di sini fa'ilnya berbentuk muannas, maka apa? Maka fi'ilnya kita tambahkan ta yang sukun. Ya, jadi kharajat. Ya, jadi kharajat. Kharajat Aminatu minal baiti. Ya. Kenapa ada ta yang sukun di situ di fiilnya? Karena fa'ilnya berbentuk muannas. Ya, karena fa'ilnya berbentuk muannas. Naam. Jadi seperti itu ya. Kita ubah fa'ilnya ke bentuk muannas. Ketika diubah fa'il berbentuk muannas, otomatis fi'ilnya ngikut. Ya, fi'ilnya ngikut juga jadi berbentuk muannas dengan kita tambahkan ta yang sukun ya. Naam. Coba dibaca nomor 1. Dahabal mudarrisu ilal fasli. Nah, dahabal mudarrisu ilal fasli. Dahabal mudarrisu ilal fasli. Ya, apa artinya? Guru telah pergi ke kelas. Nah, guru telah pergi ke kelas. Ya, guru telah pergi ke kelas. Nah, annis muannas kan? Dahabatil mudarrisatu ilal fasli. Naam. Zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Ya, zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Ya. Al-mudarris itu muzakkar, guru laki-laki. Ketika kita ingin jadikan muannas guru perempuan, ya, tinggal kita tambahkan ta marbutah di akhirnya. Jadi al-mudarrisatu. Ya, al-mudarrisatu. Zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Ya, zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Jadi al-mudarrisah fa'ilnya ya berbentuk muannas, ada ta marbutah. Ya, maka fi'ilnya kita tambahkan ta zahabat. Ya, zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Berikutnya, dhahaba abi ilal mustashfa. Ya, dhahaba abi ilal mustashfa. Dhahaba abi ilal mustashfa. Apa artinya? Bapak saya telah pergi ke rumah sakit. Nah, bapak saya telah pergi ke rumah sakit. Ya, bapak saya telah pergi ke rumah sakit. Anis, dhahabat ummi ilal mustashfa. Ya, dhahabat ummi ilal mustashfa. Zahabat ummi ilal mustashfa. Ya. Ah, di sini muannas ummi, ibu saya kan? Ya, ummi. Maka fi'ilnya zahabat ditambah ta yang sukun. Ya, ibuku telah pergi ke rumah sakit. Berikutnya nomor 3. Jalasat talibu fil fasli. Ya, jalasa at-thalibu fil fasli. Jalasa at-thalibu fil fasli. Apa artinya? Siswa telah duduk di kelas. Ya, siswa itu telah duduk di kelas. Ya, siswa itu telah duduk di kelas. Ya, annis jalasatit talibatu fil fasli. Nah, jalasatit talibatu fil fasli. Ya, jalasatit talibatu fil fasli. Ya. Jalasatit talibatu fil fasli. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ditambahkan ta yang sukun di fiilnya, kemudian pada at-talib kita tambahkan tamar buto untuk mengganti fa'ilnya yang tadinya muzakkar menjadi muannas. Nomor 4. Kharaja akhi minal baiti. Kharaja akhi minal baiti. Kharaja akhi minal baiti. Ya, kharaja akhi minal baiti. Saudara saya telah keluar dari rumah. Ya, saudara saya telah keluar dari rumah. Ya, saudara saya telah keluar dari rumah. Ya. Naam. Anis kharajat ukhti minal baiti. Ya, kharajat ukhti minal baiti. Ya, kharajat ukhti minal baiti. Ya, kharajat ukhti minal baiti. Naam. Apa artinya? Saudari saya telah keluar dari rumah. Naam, saudari saya telah keluar dari rumah. Naam. Ta'ammal ma yali. Perhatikan kalimat berikut ini. Ya, perhatikan kalimat berikut ini. Ya. Ini kan asalnya jalasat at-talibatu. Ya, asal dari kalimatnya ini seperti ini, jalasat at-talibatu. Jalasat at-talibatu. Ya, di sini ketemu dua sukun. Ya, sukun yang ada pada ta dan sukun yang ada pada alif lam di sini. Ya, di sini ada sukun. Di sini juga sukun. Ya, sukun ketemu sukun. Ini apa? Di dalam bahasa Arab enggak bisa dibaca. Ya, sukun ketemu sukun, maka enggak bisa dibaca. Ya, ketika tidak bisa dibaca, maka harus dicari solusi. Ya, bagaimana solusinya? Solusinya ya dengan sukun yang pertama. Ini kan sukun juga ini. Sukun yang pertama itu kita kasro. Ya, sukun yang pertama kita kasro. Ini untuk bisa dibaca ya. Bukan berarti fiilnya berharokat kasro, bukan. Fiil itu tidak ada yang kasro. Ya, fiil itu tidak ada yang majrur. Ya, di sini dikasih kasro untuk takhfif, mempermudah dalam membaca. Ya, ketika di kasro ini kan cara bacanya jadi enak. Jalasatit talibatu. ya jalasa tittalibatu. Jadi sukun pada ta di sini ini bukan hakikat dari harokat ta-nya, bukan. Cuman karena untuk mempermudah litakhfif agar bisa mudah dibaca. Ya, ini bukan harokat dari ta-nya. Ya, bukan harokat dari ta-nya, hanya untuk takhfif mempermudah membaca. Asalnya ta di sini sukun. Ya, itu asalnya disukun. Ya, makalah jadilah jalasatit at-talibatu. Ya. Nah, itu yang di tamrin yang keempat ya. Ya, tamrin yang keempat. Yang asalnya sukun di kasrah untuk takhfif ya, untuk mudah dibaca. Nah, kita masuk ke tamrin yang berikutnya, tamrin yang kelima. Iqra al-jumala al-atiyah. Iqra al-jumala al-atiyah. Baca kalimat-kalimat berikut. Baca kalimat-kalimat berikut. Nah, Iqra. Manil fatal ladhi kharaja min baytikal ana wa ibnu ammi. Naam. من الفتى الذي خرج من بيتك الآن هو ابن عمي يا. Apa artinya? Siapakah pemuda yang telah keluar dari rumahmu sekarang? Siapakah pemuda yang telah keluar dari rumahmu sekarang? Dia adalah anaknya pamanku. Nah, siapakah pemuda yang keluar dari rumahmu sekarang? Ya, dia adalah anak pamanku. Anak laki-laki pamanku. Ya. Nah, siapa? Manil fatal ladhi kharaja min baytikal ana huwa ibnu ammi. Siapakah pemuda yang telah keluar dari rumahmu sekarang? Ya, dia adalah anak laki-lakinya pamanku. Ini yang pertama. Lihat kalimat yang kedua, coba dibaca. Manil fatatul lati kharajat min baytikal ana ya Muhammadu? Hiya bintu khalati. Naam. Manil fatatul lati kharajat min baytikal ana ya Muhammadu? Hiya bintu khalati. Ya. Apa artinya? Siapakah pemudi yang telah keluar dari rumahmu sekarang wahai Muhammad? Dia adalah anak perempuan bibiku. Nah, siapakah pemudi yang telah keluar dari rumahmu sekarang wahai Muhammad? Dia adalah anak perempuan bibiku. Ya, dia adalah anak perempuan bibiku. Itu kalimat yang kedua. Yang ketiga. Limanil miftahul ladhi 'alal maktabi walil mudarris. Naam, limanil miftahul ladhi 'alal maktabi huwa lil mudarrisi. Ya, limanil miftahul ladhi 'alal maktabi huwa lil mudarrisi. Apa artinya? Milik siapakah kunci yang berada di atas meja? Dia miliknya guru. Nah, milik siapakah kunci yang berada di atas meja? Ya, kunci itu miliknya guru ya. Kunci itu miliknya guru. Ini kalimat yang ketiga. Yang keempat. Limanis sa'atu allati 'ala as-sariri hiya li zawji ukhti. Nah, limanis sa'atu allati 'ala as-sariri hiya li zawji ukhti. Ya, apa artinya? Milik siapakah jam yang berada di atas kasur? Dia miliknya suami saudara perempuanku. Nah, milik siapakah jam yang berada di atas kasur? Ya, jam itu milik suami saudariku. Nah, lihat di sini empat kalimat. Ya, empat kalimat yang pada kalimat ini menggunakan dua isim mausul. Ya, dua isim mausul. Allati dengan allati. Ya, allati dengan allati. Alladhi, allati. Alladhi dengan al, allati. Alladhi dengan allati ini merupakan isim mausul. Ya, isim mausul. Alladhi yang pertama itu isim mausul lil mufrad mudzakkar al akil wa ghairul akil. Ya, lil mufrad mudzakkar al akil wa ghairul akil. Isim mausul untuk kata yang mufrad. Ya, untuk kata yang mufrad tunggal, kemudian katanya mudzakkar. Al-akil bisa untuk yang berakal dan bisa juga untuk yang tidak berakal. Ya. Jadi kalau kita mau menyambungkan kata, kata itu bentuknya tunggal, mufrad, kemudian katanya itu muzakkar. Ya. Baik katanya berakal ataukah tidak berakal, bisa kita menggunakan alladhi. Ya, katanya mufrad. Yang penting katanya mufrad tunggal, muzakkar berbentuk laki-laki. Ya, maksud dalam kategori laki-laki bukan yang perempuan. Bisa yang untuk yang berakal atau yang tidak berakal, yang tidak berakal. Yang alati ini untuk kata yang isim mafsul, yang kata yang mufrad. Muannas, bukan muzakkar sini, muannas. Mufrad, muannas, al-akil wa ghairul akil. Ya, bisa untuk yang berakal atau yang tidak berakal, yang tidak berakal. Jadi perbedaan antara allazi dengan alati cuma pada sisi muzakkar dan muannas. Ya, kedua-duanya bisa untuk kata yang mufrad. Ya, bisa untuk kata yang berakal atau yang tidak berakal, sama. Perbedaannya cuma yang allazi untuk yang kata yang muzakkar, alati untuk kata yang muannas. Ya. Maka kita lihat di contoh di situ yang disebutkan dalam kitab. Contoh yang pertama, manil fatal ladzi kharaja min baitikal ana? Huwa ibnu ammi. Ha, di sini, ya, di sini apa? Al-fata. Al-fata ini merupakan kata yang mufrad. Kemudian katanya muzakkar berakal. Al-fata ini kata mufrad, muzakkar berakal. Maka kita menggunakan alladhi. Manil fata alladhi. Siapa lelaki yang keluar? Jangan kita pakai manil fata alladhi. Ha, ini keliru. Harus pakai al-alladhi. Karena di sini katanya muzakkar. Contoh yang kedua, manil fata fatatul lati kharajat min baitika. Di sini pakai allati. Ya, kenapa? Karena al-fata ini merupakan kata yang mufrad. Mu'annas berakal. Maka pakai al-lati. Yang ketiga, limanil miftahul ladhi alal maktabi huwa lil mudarrisi. Milik siapa kunci yang di atas meja? Ya, kunci tersebut milik guru. Di sini al-miftah. Al-miftah ini katanya apa? Mufrad tunggal. Muzakkar atau mu'annas? Muzakkar. Berakal atau tidak berakal? Tidak berakal. Maka kita menggunakan al-ladhi. Karena al-ladhi bisa untuk yang berakal atau yang tidak berakal. Yang keempat, limanil sa'atul lati ala sariri ya li zawji ukhti. As-sa'ah, jam. Ada tamarbutannya. Mu'annas. Kemudian katanya mufrad. Ya, kemudian tidak berakal. Maka kita menggunakan al-lati. Ya, jadi untuk al-lati dengan al-lati, ini bisa untuk yang berakal dengan yang tidak berakal. Digunakan untuk kata yang berakal atau yang tidak berakal. Ya, kemudian apa? Kemudian sama-sama untuk kata yang mufrad. Ya, bisa untuk sama-sama untuk kata yang mufrad. Perbedaannya kalau al-lati untuk yang mudzakkar, al-lati untuk yang mu'annas. Ya, perbedaannya di situ. Al-lati untuk mudzakkar, al-lati untuk yang mu'annas. Dua-duanya bisa untuk yang berakal atau yang tidak berakal. Maka disesuaikan. Jangan al-miftah kita pakai al-lati atau as-sa'atu kita pakai al-lati. Ini keliru. Harus ditempatkan dengan sesuai dengan porsinya masing-masing ya. Nah. Latihan yang keenam, akmil al-jumlah al-atiya biwad ismin mausulin munasibin alladhi allati fil faraq. Sempurnakan kalimat-kalimat berikut dengan meletakkan isi mausul yang sesuai. Ya, di sini kan ada kalimat, ada kolom kosong di situ. Tugas kita masukkan isi mausul yang sesuai. Yang sesuai, cocoknya apa? Allazi atau kal? Allati. Ya, jadi harus disesuaikan. Kalau katanya ya menuntut dia untuk menggunakan allazi, maka kita pakai allazi. Tapi kalau katanya menuntut dia untuk menggunakan allati, maka kita menggunakan allati. Nah, coba dibaca nomor 1. Al-kitabul ladhi 'alal maktabi lil mudarrisi. Naam, di sini pakai al-lazi. Al-kitabul ladhi 'alal maktabi lil mudarrisi. Al-kitabul ladhi 'alal maktabi lil mudarrisi. Kenapa pakai al-lazi? Karena sebelumnya al-kitab. Kitab ini kata yang mufrad, mudzakkar, ya, tidak berakal. Maka kita menggunakan al-lazi. Apa maknanya? Kitab yang berada di atas meja itu adalah milik guru. Ya, kitab yang berada di atas meja itu adalah milik guru. Berikutnya nomor 2. Al-qalamul ladhi fi haqibati maqsurun. Naam, al-qalamul ladhi fi haqibati maqsurun. Apa maknanya? Pulpen yang berada di tasku rusak. Ya, pulpen yang berada di tasku rusak. Ini pakai al-ladhi ya, karena sebelumnya al-qalam. Al-qalam itu muzakkar. Berikutnya, as-sayyaratul lati kharajat minal mustashfal ana lit-tabibil jadidi. Naam, as-sayyaratu allati kharajat minal mustashfal ana lit-tabibil jadidi. Apa maknanya? Mobil yang telah keluar dari rumah sakit sekarang itu miliknya dokter yang baru. Nah, mobil yang telah keluar dari rumah sakit sekarang itu miliknya dokter yang baru. Di sini kita pakai allati. Kenapa? As-sayyaru mu'annas. As-sayyaru berakal atau tidak berakal? Tidak berakal. Maka bisa pakai allati. Nah, kan nanti pembahasan apa namanya? Ketika katanya itu muzakkar atau mu'annas, kemudian katanya itu jamak, nah nanti pembahasannya berbeda lagi. Nanti akan kita bahas di pelajaran setelahnya. Nah, berikutnya. Al-kalbul ladhi fil hadiqati maridun. Nah, al-kalbul ladhi fil hadiqati maridun. Apa artinya? Anjing yang berada di kebun itu sakit. Ya, anjing yang berada di kebun itu sakit. Anjing yang berada di kebun itu sakit. Pakai al-ladhi. Berikutnya nomor 5. Al-fatal ladhi kharaja minal masjidil ana ibnul muadzini. Naam, al-fatal ladhi kharaja minal masjidil ana ibnul muadzini. Apa maknanya? Pemuda yang telah keluar dari masjid sekarang itu anaknya seorang muadzin. Ya, pemuda yang telah keluar dari masjid sekarang adalah anak laki-lakinya muadzin. Berikutnya nomor 6. Tilkal battatu Tilkal battatul lati tahtas sajarati libintil fallahi. Naam, tilkal battatul lati tahtas sajarati libintil fallah. Apa artinya? Battah, bebek. Bebek yang berada di atas pohon itu adalah milik anaknya, miliknya anak perempuan seorang petani. Ya, bebek yang berada di bawah pohon itu adalah milik anak perempuannya petani. Berikutnya nomor 7. Al-baitul jadidul ladhi fi dhalika syari'i lil waziri. Al-baitul jadidul ladhi fi dhalika syari'i lil waziri. Apa maknanya? Rumah yang baru yang berada di jalan yang itu adalah miliknya menteri. Ya, rumah yang baru yang berada di jalan itu adalah miliknya menteri. Ya, rumah yang baru yang berada di jalan itu adalah miliknya menteri. Berikutnya. Ad-darsul ladhi ba'da hadat darsi sahlun jiddan. Nah, ad-darsul ladhi ba'da hadat darsi sahlun jiddan. Apa maknanya? Pelajaran yang setelah pelajaran ini adalah sangat mudah. Ya, pelajaran yang setelah pelajaran ini itu sangat mudah. Berikutnya. Manil fatatul lati jalasat amamal madrasati hiya talibatun min Malaysia. Manil fatatul lati jalasat amamal madrasati amamal mudarrisati hiya talibatun min Malaysia. Apa maknanya? Siapakah pemudi yang duduk di depan guru perempuan itu? Dia adalah siswi dari Malaysia. Ya, siapakah pemudi yang duduk di depan guru itu? Dia adalah siswi dari Malaysia. Berikutnya nomor 10. Atilkal haqibatul lati tahtal maktabi laka ya Khalidu. Terus? La hiya li sadiqati Muhammadin. Nah, situ sadiqati ya? Ada teman butuhnya? Ya. Nah, di sini enggak ada ya. Atilkal haqibatul lati tahtal maktabi laka ya Khalidu. La ya li sadiqi, sini li sadiqi Muhammadin ya. Naam, apa maknanya? Tas itu yang berada di bawah meja. Apakah milik kamu wahai Khalid? Apakah tas itu yang berada di bawah meja adalah milikmu wahai Khalid? Tidak. La, tidak, dia miliknya temanku yang bernama Muhammad. Ya, dia milik tas itu milik temanku Muhammad. Di sadiki Muhammad. Ya. Nah, selesai dari tamrin yang terakhir. Di sini ada al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Ada 4 kata di sini. Perhatikan, ada al-ammu, ada al-ammatu, ada al-khalu, ada al-khalatu. 4 kata yang hampir sama, tapi juga ada perbedaannya. Al-ammu ini yang pertama. Lihat, al-ammu ini merupakan akhul ab, saudaranya bapak. Paman tapi dari pihak ayah. Ya, kan dalam bahasa Arab dibedakan. Kalau kita bahasa Indonesia itu sama saja. Paman, bibi dari pihak ayah, pihak ibu itu sama saja. Ya, sama-sama paman, tapi bahasa Arab berbeda. Kalau dari pihak ayah, paman dari pihak ayah namanya al-am. Yang kedua al-khal, ini juga paman, tapi akhul um, paman dari pihak ibu. Ibu kita punya saudara laki-laki, maka kita panggil dengan al-khal. Ya, al-khal, paman juga kalau bahasa Indonesia ya. Cuman berbeda ya, kalau al-am dari pihak bapak, kalau al-khal dari pihak ibu. Al-amma tu ukhtul ab. Al-amma ini bibi. Ukhtul ab, saudarinya bapak. Bapak kita punya saudara perempuan. Ya, maka kita panggil ammat. Ammatu. Ya, al-ammah. Ya. Al-khalatu. Yang keempat, ukhtul um. Ini juga sama bibi, cuman bibi dari pihak ibu. Ibu kita punya saudara perempuan, maka kita panggil khalah. Ya, jadi ini perbedaannya. Kalau kita bahasa Indonesia, mau dari pihak bapak, pihak ibu, semuanya sama, paman dengan bibi. Bahasa Arab dibedakan. Dari pihak bapak ini dipanggil, pihak ibu ini dipanggil. Paman dan bibi berbeda. Al-falah ini apa? Petani. Mustashfal wiladah. Apa kemarin mustashfal wiladah? Rumah sakit kelahiran. Nah, rumah sakit bersalin ya. Rumah sakit bersalin. Alhamdulillah selesai dari pelajaran yang ke-12. Ya, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bisa menyelesaikan pelajaran ini. Ya, insyaallah taala biiznillah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke pelajaran yang berikutnya. Ini pelajaran yang ke-13. Naktafi bihadzal qadar. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.